akan ku tangisi. Perpisahan ini, walau menyakitkan hati. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain. Tak sanggup, tak sanggup menyaksikan kamu mengetes di pipimu. Mungkin lebih baik aku buta selamanya. Sebagai tanda ikatan ayah serta bundamu yang memilih dia penggantiku. Cabatlah tanganku ini sebelum kita berpisah, biarlah aku bawa sisa cinta bersama lukaku. Gagal harapanku untuk memiliki dirimu yang selalu kuimpikan. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain. Tak sanggup, ku tak sanggup menyaksikan air matamu menetes di pipimu. Mungkin lebih baik aku buta selamanya. Sebelum kita berpisah.